memainkan. Ayo sa. Iya sa Octavia lagi. Ada Kak Dini. Kembara. Berdiri. sama Yeh. Oh iya. Boleh. Oh, pernikahan Pak Inggi tadi ya.